لقال الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز. Bab yang ke-15 tentang salat jenazah dan hukum-hukum yang berkenaan dengan jenazah. Tidak akan ada seorang pun kecuali dia akan melewati yang namanya kematian. Apakah dia akan disolati, diselenggarakan jenazahnya secara syar'i atau tidak? Dan yang terpenting adalah kita yang masih hidup mestinya belajar tentang tata cara salat jenazah atau amalan-amalan yang lainnya berupa memandikan jenazah, menguburkan. Wa fihi iddatu masail, dalam masalah salat jenazah ini ada beberapa masalah. Baik. Al-janaiz jam'u janazah. Janaiz jamak dari jenazah. Bifathil jim wa kasriha. Jimnya bisa dipathah, bisa juga dikasrah. Janazah atau jinazah, bisa dua-duanya. Bimakna wahid, sama. Wakila bilfathi ismun lil mayyit. Janazah, ada yang mengatakan bahwa dengan fath janazah itu nama untuk si mayyit. Wa bil kasri ismun lima yuhmalu alaihi. Dan jenazah ism lima yuhmalu alaihi, apa-apa yang dibebankan atasnya. Wa yanbaghi lil insani an yatadhakkara al mauta wa nihayatahu fi hadhihi dunya. Dan semestinya bagi setiap manusia mengingat kematian dan nihayati akhir kehidupan dia di atas bumi ini. Faistaidu lidhalika bil amal salih, yang dengannya dia telah mempersiapkan diri untuk kematiannya dengan melakukan amal salih. Wattazawud lil akhirah, dan berbekal untuk kehidupan akhiratnya. Wattawbah minal ma'afi, dan melakukan tobat dari maksiat. Wal khuruj minal mazalim, dan keluar dari kezaliman-kezaliman. Baik. Kitanya sendiri harus mengingat kematian agar supaya bersiap-siap menyongsong kematian itu dengan melakukan amal saleh. Wa tusannu 'iyadatul marid, dan disunnahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Wa tadhkiruhu at-tauba wal wasiyah, dan mengingatkan untuk orang yang sakit ini agar supaya tobat dan menyampaikan wasiatnya. Fa idza ihtawara yusannu talqinuhu. Kalau ketahuan nampak bahwa dia telah menjelang kematiannya atau sakarat, maka disunnahkan kita untuk mentalkinnya, mendiktenya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Wa tawjihuhu lil qiblah. Baik. Barakallahu fikum. Mestinya yang mentalkinnya adalah orang yang paling dicintai oleh orang yang ditalkin ini. Anaknya yang paling soleh, anaknya yang paling dicintai mungkin. Jangan anaknya yang paling begal, yang dia benci untuk mentalkinnya. Boleh jadi dia tidak mau membaca la ilaha illallah karena kebenciannya dia terhadap anaknya ini. Jangan. Hendaknya orang yang paling dekat dengannya, yang paling dia cintai, paling dia sayangi, yang mentalkinnya. Semoga dia bisa mengucapkannya. Walaupun tidak nampak jelas, mungkin karena memang sangat lemahnya sehingga tidak terucap ucapan la ilaha illallah. Tapi kita yakin, barakallahu fikum, dia hendak mengucapkannya tapi tidak bisa menggerakkan lisannya. Seandainya, barakallahu fikum, dia tidak menggerakkannya karena kelemahannya, hanya posisinya sangat lemah sekali jasadnya, barakallahu fikum, menjelang kematiannya. Barakallahu fikum. Ditalkin la ilaha illallah. La ilaha. Pak, ikuti saya, Pak. La ilaha illallah. Jangan cuma disuruh ngucap, Pak, ngucap, Pak. Ngucap. Ngucap. Akhirnya dia bilang ngucap. Bukan syahadat. Baik. La ilaha illallah. Dituntun untuk mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Wa tawjihuhu lil qiblah. Dan hendaknya dihadapkan ke kiblat. Faida mata sunnah tagmiyuduhu. Baik. Kalau meninggal dunia, maka disunnahkan kita untuk menutup matanya. Karena mata ini, idza kubidatir ruh tabi'atul basar, kata Rasulullah. Kalau roh itu dicabut, maka mata akan mengikutinya. Baik, sehingga kebanyakan orang matanya naik. Maka dipersilahkan kita untuk menutup matanya, dikembalikan agar supaya tertutup. Baik, jangan terbelalak terus, karena kalau dibiarkan begini terus dia nanti barakallahu fikum. Baik, begitu mati dia langsung hendaknya wah ditutup matanya agar supaya tidak menakutkan. Baik, dan juga biasanya mulut menganga. Baik. Oleh karena itu ketika orang sudah kita yakini kematiannya, maka ditutup matanya, kemudian ini diikat dagunya ke atas. Supaya apa? Supaya dagunya atau mulutnya terkatup. Tidak menganga. Ya, kalau dibiarkan, maka akan mengerikan, menakutkan. Barakallahu fikum. Baik. Wal isra bitajhizi wa dafnihi. Menutupinya tentu. Menjelang di tajhiz, diselenggarakan dan bersegera untuk menyelenggarakan jenazahnya. Baik. Karena Rasul mengatakan asri'u bil janazah. Baik. Fa in taku salihah fa khairun tuqaddimunahu ilaihi. Fa khairan tuqaddimunahu ilaihi. Segerakan penyelenggaraan jenazah itu. Karena kalau orangnya saleh, maka kebaikan yang engkau segerakan untuknya. Fa in taku ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Kalau ternyata orangnya tidak seperti itu, bukan orang baik, maka kejelekan yang engkau segera turunkan dari pundakmu. Barakallahu fikum. Jadi tidak perlu menunggu anak, menunggu cucu, menunggu siapa-siapa yang dari luar negeri, dari Singapura, dari Malaysia, dari Brunei, dari Australia. Barakallahu fikum. Entah kapan datangnya. Baik. La haula illa billah. Baik. Segera mungkin. Dan hendaknya orang yang melihat dirinya bakal atau sebentar lagi bakal meninggal dunia, hendaknya dia menitip pesan atau wasiat-wasiat. Di antara wasiatnya yang mestinya apa? Kalau mati sesegera mungkin dikuburkan. Barakallahu fikum. Sesegera mungkin dikuburkan, jangan lama-lama. Dan jangan melakukan acara-acara bid'ah atas kematianku. Baik, jangan melakukan ini, melakukan itu. Yang tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya. Dan hendaknya kematianku diselenggarakan secara syar'i. Barakallahu fikum. Tidak macam-macam. Karena banyak sekali kebid'ahan, barakallahu fikum, yang dilakukan oleh orang-orang dalam pelaksanaan penyelenggaraan jenazah ini. Baik, banyak macamnya. Di setiap daerah, setiap wilayah ada saja. Baik. Yang membedakan antara satu dan yang lainnya, bid'ahnya masing-masing. Baik. Di antaranya ketika keranda sudah hendak diusung, barakallahu fikum, diusung, diangkat 3 kali, angkat, turun lagi, angkat, turun lagi. Baik. Kalau di sini mungkin dah, biasanya orang Bugis, orang Bugis, orang Makassar. Turun, naik lagi, turun, naik lagi. Ih, apa ini? Baik. Sebelum berangkat, anak cucunya mesti keliling di bawahnya, di bawah keranda. Baik. La haula illa billah. Di saat pemandiannya ada bid'ahnya, baik. Masalah mengantarnya juga bid'ahnya, termasuk mengantar. Mengantar ini terkadang mereka mengangkat suara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, La ilaha illallah atau yang lainnya dari zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mencontohkannya. Baik. Barakallahu fikum. Berbagai macam. Kemudian di kuburan juga banyak bid'ahnya, macam-macam bid'ahnya. Di antara mereka yang bawa kelapa. Bawa kelapa. Kalau sudah dikubur, kelapa itu dipelak, dibelah, itu kelapa yang sudah tua. Pak, kemudian kasih apa lebih air dikasih di bagian kepalanya. Barakallahu fikum. Kalau sudah dikubur, kong kasih biar itu kelapa. Sampai mahal kelapa. Saya mau ambil itu santan bagus, saya kasih biar di situ. Saya barakallahu fikum. Terbaksa bid'ah pakai akan payung, pakai payung. Oh, orang yang hidup lebih berhak, lebih butuh dia pakai payung ketimbang orang yang sudah mati. Pakai kelambu leh. Oh, mendingan nanti bawa pulang pakai di rumah supaya tidak gigit nyamuk. La ilaha illallah. Bidah-bidah sangat banyak. Barakallahu fikum. Silakan tengok. Barakallahu fikum di Ahkamul Janais tulisan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Itu pun yang ada pada tulisan beliau yang beliau ketahui. Barakallahu fikum. Sementara di setiap negeri, setiap daerah memiliki kebid'ahan yang berbeda-beda antara satu dengan lain. Al-muhim, selama perkara itu tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah perkara bid'ah. Baik. Wal-isra bi tajhizi wa dafnihi. Al-Imam Al-Albani rahimahullah termasuk yang paling cepat. Baik, dikhabarkan bahwa paling cepat pelaksanaan penyelenggaraan jenazah beliau karena termasuk pesan beliau. Tidak lama-lama, tidak nunggu siapa-siapa. Pokok meninggal dunia dipastikan kematiannya diselenggarakan pada saat itu juga. Masya Allah. Kecuali kalau memang dalam penyelenggaraannya itu kurang orang yang menyolatinya atau tidak ada yang mau menyolatinya. Baik. Kabar lagi. Seperti kalau di malam hari. Siapa nih? Siapa nih mau tiba antar kubur? Kecuali daerah-daerah tertentu. Malam-malam mereka bawa jenazah mereka ke kuburan. Dikuburkan di malam hari. Daerah tertentu. Cuma mungkin daerah kita ini suatu yang sangat jarang menguburkan jenazah di malam hari. Barakallahu fikum. Baik. Al-masalah dulu hukum ghusl mayyit wa kayfiyatihi. Hukum memandikan jenazah dan tata caranya. Baik. Pertama, hukum ghusl mayyit wajibun. Mandi jenazah, memandikan jenazah itu wajib. Wajib bagi orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati karena dia tidak lagi mampu untuk mandi. Maka kewajiban ini dibebankan atas orang yang hidup untuk memandikannya. Li'amri sallallahu alaihi wasallam bihi, karena beliau alaihi salatu wasallam merintahkan orang hidup untuk memandikan jenazahnya. Kama fi qawlihi til muhrim alladhi waqasat hunaqatuhu. Tentang orang yang melakukan ihram, tetap haji dia, ihram, masih memakai pakaian ihram, kemudian dia dijatuhkan oleh ontanya, kemudian mati gara-gara itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayhi fa innahu yub'atsu mulabbiya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikan dia dengan air dan sidir. Wala tuhammiruhu wala tuhannituhu, jangan kalian menutupi kepalanya ketika kalian mengapaninya. Dan jangan kalian memberikannya wangi-wangian karena dia dalam kondisi apa? Ihram. Baik. Fa'innahu yub'atsu yawmal qiyamati mulabbiya, karena dia akan dibangkitkan nanti dari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Sementara barakallahu fikum, orang yang dalam kondisi ihram tidak boleh menutup kepala dan tidak boleh memakai wangi-wangian. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ibnatihi Zainab, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada saat kematian putrinya Zainab radhiyallahu taala anha, igsilnaha salasan aw khamsan aw saban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mandikan dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. In ra'aytun aktsara min dhalika aw aktsara min dhalika in ra'aytun dhalik. Atau lebih dari itu kalau kalian menganggap itu satu yang dibutuhkan. Yang jelas ganjil. Wa fardu kifayah ijma'an, dan ini memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang memandikannya maka gugur dosa dari semuanya. Tapi kalau tidak ada yang memandikannya maka semua menanggung dosa. Yang kedua, kaidatul ghusl, tata cara memandikan jenazah. Yang bagi ayakhtara li taghsil mauta man huwa thiqah adlun 'arifun bi ahkamil ghusl. Hendaknya dipilih untuk orang, untuk yang memandikan jenazah, orang terpercaya. Jangan orang yang tidak terpercaya. Karena orang yang tidak terpercaya akan dia membeberkan mungkin ada aibnya, ada kekurangan pada orang itu, ada macam-macam. Oh, dia beberkan, dia cerita, oh kenapa dia apa begini-begini, dia begini-begini. Aduh, begini-begini. Wah, ini tidak betul, barakallahu fikum. Tidak amanah. Tapi barakallahu fikum, tidak amanah. Kalau ada sesuatu yang terjadi padanya, ya, diam, jangan. Apakah bau busuk misalnya, atau sesuatu yang kurang nyaman, diam. Jadi orang terpercaya siapa? Adil, jujur, arifun bi ahkamil ghusl, paham tata cara memandikan jenazah. Bukan cuma asal kasih mandi, asal siram lah, ada tata caranya. Wa yuqaddamu fit taghsili al-wasi, dan lebih didahulukan orang yang diberi wasiat. Kalau aku mati nanti, si fulan anakku dan si fulan yang memandikan aku. Baik. Maka itu yang didahulukan. Baik. Tayin. Tsummal aqrab wal aqrab, dan yang paling dekat dan paling dekat anaknya. Kal abi wal jaddi wal ibn, seperti bapak, kakek, ibn, anak. In kanu arifina bi ahkamil ghusl, kalau mereka paham tentang hukum-hukum memandikan jenazah. Wa illa qaddima ghairuhum mimman huwa alimun bidzalika, kalau tidak mampu maka dipersilakan orang yang mampu untuk melakukannya dari orang-orang yang biasa melakukannya. Baik. War rajulu yughsiluhu ar-rijal. Baik. Dan kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Wal maratu tughsiluha an-nisa, kalau yang mati itu adalah perempuan maka yang memandikannya perempuan. Walikulli wahidin minaz zawjaini taghsilul akhar, ar-rajulu yughsilu zawjatahu wal mar'atu tughsilu zawjaha. Dan suami istri, kalau satunya mati maka yang lainnya boleh memandikannya. Sang suami mati maka sang istri boleh memandikannya. Demikian juga kebalikannya. Barakallahu fikum. Baik. Walikulli wahidin minaz zawjaini taghsilul akhar. Tayyib, barakallahu. Walikulli minar rijali wan nisa'i taghsilul atfal. Demikian juga laki-laki boleh memandikan jenazah perempuan yang masih kecil. Demikian juga kebalikannya. Perempuan boleh memandikan jenazah anak-anak laki-laki yang masih kecil. Wala yajuzu lil muslimi rajulan kana aw imra'atan taghsilul kafir. Tayyib. Wala tayyib, tidak boleh bagi seorang muslim laki atau perempuan memandikan jenazah seorang yang kafir. Wala ihlu janazatuhu wala takfiruhu wala as-salatu alaihi, dan orang yang kafir tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani dan tidak boleh disalati. Walau kana qariban kal abi wal walaupun dia adalah seorang yang merupakan kerabat dekat, apakah itu bapak atau ibu. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abi Thalib, inna abaka tayyib qad mata fadhhab fawarihi. Sesungguhnya ayahmu yang mati musyrik telah meninggal dunia, maka berangkatlah engkau dan kubur dia. Tidak disolati, tidak dikapani, tidak dimandikan, dikubur begitu saja. Jadi, sekedar untuk terhindar kaum muslimin dari bau busuknya dia seandainya tidak dikubur. Barakallahu fikum. Dan tidak perlu banyak-banyak kalau memang tiap ahlinya yang memandikannya, terkadang cuma cukup dua orang saja. Dan orang jenazah, orang yang dimandikan ini bukan barang tontonan. Tiap karena akan tersingkap auratnya mungkin. Barakallahu fikum. Cukup. Orang-orang yang ditugaskan untuk memandikannya yang ada di ruangan itu. Barakallahu fikum. Jangan mau jadi tamu dia. Bagaimana? Oh, jangan. Cukup yang memandikannya yang ada di ruangan itu. Wala yajuz muslimin wala hamala janazatahu wala takfinahu wala shala alaihi walau kana qariban jurid. Tidak boleh membawa jenazahnya. Wala tidak boleh mengkapalinya, tidak boleh menyelatinya walaupun itu adalah kerabat dekatnya. Ya, kecuali sekedar untuk apa? Menyelamatkan kaum muslimin dari bau busuknya dia. Wa istaratu ayakun al-ma' alladhi yaghsilu min bihi al-mayt tahuran mubaha. Dan disyaratkan bahwa air yang dipakai untuk memandikan jenazah adalah air yang suci dan mubah. Wa yaghsilu fi makanin mastur. Dan hendaknya jenazah ini dimandikan di tempat yang tertutup, bukan dipandang oleh setiap orang. Wala yang bagi hudur man la ala katalahu bitaghsilil mayyit. Dan tidak pantas dihadiri pemandian jenazah itu atas orang siapa saja yang tidak ada hubungannya dengan memandikan jenazah. Tapi bukan barang tontonan. Tapi kita cukup sampai sini barakallah. Tapi kayak mau batuk rasanya barakallah. Ilahuna subhanakallah. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.